بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam li Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya penulis rahimahullahu taala membawakan kisah sekaligus tanbih minha, catatan daripada kisah tersebut, bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy, kemudian syaitan menambahkan qiraah bacaan beliau yang bukan termasuk darinya, yang membuat akhirnya orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sepakat dengan prinsip dan akidah mereka. Beliau memberikan catatan yang sangat penting bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk membedakan antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jejak Iblis alaihi la'anatullah, bahwasanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kesyirikan, tidak pernah mengajarkan kesesatan, tidak pernah mengajarkan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, membawa Islam, membawa kebenaran yang murni, tidak ada penyimpangan dan tidak ada kesesatan padanya. Sementara jalan syaitan adalah jalan kesesatan, kesyirikan, kebatilan. Maka barang siapa yang dia telah mengetahui bagaimanakah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui bagaimanakah tipu daya dan makar syaitan serta bala tentaranya, namun dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, dan masih terbawa dengan syubhat, hujjah-hujjah dahidah, hujjah-hujjah yang lemah dari a'daul Islam minal musyrikin wal kuffar, fa'ab'adullah, maka dia adalah orang yang jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran. Wal'iyadu billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Thumma lamma aradallahu idhara dinihi wa'izzazal muslimin aslama al-ansar ahlul madinah بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menampakkan agamanya, ingin untuk memenangkan kaum muslimin, yaitu melalui perantara masuk Islamnya orang-orang Ansar, penduduk Madinah, disebabkan ulama Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka. Wa dzikrihim lahum an-nabiyya wa sifatah. Ulama-ulama Yahudi ini sering menceritakan kepada orang-orang Ansar tentang datangnya nabi yang terakhir dan juga sifat-sifatnya. Apalagi memang mereka merasa bangga dengan nabi tersebut dan menganggap bahwasanya nabi ini akan membela mereka nantinya dan membebaskan mereka dari tekanan orang-orang Madinah, tekanan orang-orang Aus dan Khazraj. Wa anna hadha zamanuh. Ulama Yahudi ini menegaskan bahwasanya sekaranglah waktu diutusnya utusan tersebut. Wa qaddarallahu subhanahu anna ulaika al-ulama alladhina yatamannawna dhuhurah wa yantadhirunah wa yatawa'adunahum bihi lima'rifatihim anna al-'izza liman ittaba'ah yakfuruna bihi wa yu'adunahu. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ulama-ulama ini, ulama-ulama Yahudi yang mana sebelumnya mereka berkeinginan, berandai-andai ketika munculnya Nabi yang terakhir ini, yang sudah mereka tunggu-tunggu, bahkan mereka mengancam orang-orang Madinah dengan diutusnya utusan ini, karena memang mereka tahu bahwasanya orang yang mengikuti utusan ini, dia akan mendapatkan kemenangan. Ternyata mereka justru sebaliknya mengkufuri dan memusuhi Nabi tersebut. Ini menunjukkan hidayah mahdhu haqqillahi ta'ala. Menunjukkan yang namanya petunjuk itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Murni di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, sedekat apapun dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki wewenang dalam bab ini sedikit pun. Orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmunya. Kalau dibandingkan dengan Aus dan Khazraj yang ketika itu masih di atas kesyirikan, jauh. Orang-orang musyrikin, mereka orang-orang jahil, mereka tidak memiliki ilmu. Sementara ahlu kitab fauqahum binisbati lihada. Ahlu kitab, orang-orang yang memiliki kitab suci dari bangsa Yahud dan Nasrani di atas mereka dari sisi ini. Karena mereka memiliki kitab suci yang diturunkan, mereka membacanya, dan mereka mengetahuinya. Bahkan mereka lancang dan berani untuk merubah isi daripada kitab suci tersebut. Terlepas dari itu semua, orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu tentang diutusnya Nabi yang terakhir. Bahkan mereka tahu sifatnya seperti apa dengan rinci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu utusan ini sebagaimana mereka mengenal betul bagaimanakah ciri dan sifat anak-anak mereka sendiri. Namun ternyata bukti yang jelas di depan mata, ilmu sudah jelas yang mereka pahami, mereka pelajari, mereka yakini, bahkan mereka gembor-gembor di hadapan musuh-musuh mereka. Namun ternyata Allah menutup hati mereka, tidak mau mengikuti dan mengimani utusan tersebut. Wal'iyadu billah. Fahuwa qawlullahi subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala alkafirin. Ketika datang kepada mereka kitab suci dari sisi Allah yang membenarkan ajaran yang mereka ketahui, padahal mereka sebelumnya menganggap akan mendapatkan kemenangan di atas orang-orang kafir yang ada di Madinah. Namun ketika utusan itu datang kepada mereka, mereka pun berpaling dan menentangnya. Sungguh laknat Allah atas orang-orang kafir. Sudah jelas mereka faham, tahu ilmunya, ngerti bagaimana sifatnya, ngerti bagaimana ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka sudah mempromosikan di hadapan orang-orang musyrikin Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ketika itu. Bahkan mereka merasa bangga dengan diutusnya Nabi yang terakhir karena menganggap akan membela mereka. Namun ternyata ketika diutus benar-benar Rasul hijrah ke Madinah, mereka menentang utusan tersebut, bahkan menjadi musuh terbesar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau. Falamma aslamal ansar, ketika orang-orang ansar masuk Islam, ini dimanfaatkan sama mereka. Karena betul-betul berita yang disampaikan oleh orang Yahudi itu sangat jelas dan gamblang. Sampai orang-orang Aus dan Khazraj ini menanti. Kayaknya memang ini utusan, betul-betul utusan yang ditunggu-tunggu. Dan betul-betul membawa kemenangan. Sampai musuh kita, orang yang rendah, bangsa Yahudi, waktu itu dianggap ras yang rendah di hadapan bangsa Arab. Mereka ini orang-orang rendahan, barakallahu fik. Ditindas sama mereka, Aus dan Khazraj. Mereka melihat orang-orang rendahan seperti Yahudi ini, betul-betul mengancam kita, orang-orang yang memiliki martabat yang lebih tinggi dengan diutusnya Nabi ini. Berarti memang Nabi ini bukan Nabi sembarangan. Ini Nabi yang betul-betul membawa pencerahan kepada umat. Akhirnya mereka menyimpan berita dari orang-orang Yahudi. Ketika mereka berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk haji dan umrah, Rasulullah SAW sudah diutus. Beliau pun mendatangi kem-kem mereka, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun sadar, kayaknya ini nabinya, ya, karena enggak ada yang membawa ajaran seperti ini kecuali dia, membawakan apa namanya, mengajarkan kebenaran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kayaknya nabinya. Mereka pun mendahului orang-orang Yahud dan mereka masuk ke dalam Islam. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana bi Makkah minal muslimin bil hijrati ila al Madinah fahajaru ilaiha. Ketika orang-orang Ansar masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua sahabat yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Karena memang di antara perjanjian baiat Aqabah yang disepakati ketika itu, mereka orang-orang Ansar menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertolongan, pembelaan. Mereka ingin Rasul berangkat ke Madinah, pindah ke sana. Semua keluarganya diboyong ke sana, semua sahabat dibawa ke sana, dan mereka menjanjikan mereka siap untuk menyambut, menjamu, menjaga dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah SAW pun mengiyakan, menyetujui apa namanya permintaan mereka, karena memang ada tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperkuat dakwah Islam, memperkuat barisan kaum muslimin. Akhirnya beliau pun memerintahkan seluruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Fahajaru ilaiha, maka mereka pun hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Wa 'azzahumullahu ta'ala ba'da tilka dhillah. Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka setelah kerendahan dan kehinaan. Yakni setelah para sahabat selama kurang lebih 13 tahun lamanya di Mekah Rasul berdakwah tidak menghasilkan hasil yang maksimal, karena memang kekuatan orang-orang musyrikin ketika itu sangat kuat, pengaruh adat kesyirikan itu sangat kuat, betul-betul mengakar dan mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga susah untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti beliau rata-rata du'afa al-muslimin atau du'afa un-nas, orang-orang yang lemah, baik lemah dari sisi finansial, kedudukan atau yang semisalnya, dianggap sebelah mata. Otomatis kejayaan Islam belum begitu dirasakan ketika beliau berdakwah di Mekah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memperkuat kaum muslimin dengan masuk Islamnya orang-orang Ansar yang memang mereka adalah abnaul hurubi wal qital, orang-orang yang memang kuat, orang-orang yang memang tangguh dan dihormati serta disegani di kalangan bangsa Arab yang ada. Semakin kuat kaum muslimin, Rasul semakin mudah dan semakin maksimal untuk mendakwahkan Islam. Bahkan ketika beliau di Madinah, disitulah dimulai penyebaran dakwah Islam secara maksimal. Fahuwa qawluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang hal ini dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-26. Wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Ingatlah kalian ketika kalian minoritas sedikit tertindas di muka bumi, kalian takut umat manusia akan mengeroyok kalian, kemudian Allah melindungi kalian, membela kalian dengan pertolongannya. Yakni orang-orang yang ada di Mekah, para sahabat muhajirun yang sebelumnya mereka lemah, mustada'afin, mereka tertindas di muka bumi, mereka disiksa, bahkan banyak korban yang berjatuhan ketika itu karena penindasan orang-orang musyrikin. Ketika mereka berangkat ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, membantu mereka, membela mereka. Wa fawaidul hijrati wal masailu allati fiha katsiratun. Faedah yang bisa kita gali dan masalah-masalah, poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dari bab hijrah itu sangat banyak. Walakin nadzkuru minha mas'alatan wahidah. Tetapi di sini kita ingin fokus pada satu poin saja. Hiya, yaitu annanasan minal muslimin lam yuhajiru karahata mufaraqatil ahli wal watani wal aqarib. Ada sekelompok manusia dari kaum muslimin, mereka tidak mau hijrah dengan alasan tidak mau meninggalkan keluarga, tanah air, dan kerabat-kerabat mereka. Fahuwa qawlullahi ta'ala, hal itu disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Tawbah ayat yang ke-24. Allah ta'ala mengatakan, Qul, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyuratukum, wa amwalun iqtaraftumuha, wa tijaratun takshawna kasadaha, wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudari kalian, istri-istri kalian, keluarga, kabilah kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, tempat-tempat tinggal yang lebih kalian cintai, itu semua lebih kalian utamakan daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini berkaitan dengan mereka, orang-orang yang ada di Mekah, kaum muslimin yang dulunya yulazimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau masih di Mekah. Namun ketika Rasul memberikan perintah kepada para sahabat untuk berangkat ke Madinah, menyelamatkan agama mereka, sekaligus mendapatkan bantuan dan jaminan dari orang-orang Ansar, yang dengan sebab itu Islam mendapatkan kejayaan, mereka tidak mau. Tidak mau hijrah. Dengan alasan nanti gimana bisnis saya sudah berkembang di sini, nanti kalau saya tinggal di sana, nanti bagaimana mulainya, apalagi berbeda mata pencahariannya jauh. Kalau Mekah ini biasa dengan bisnis dagang di pasar. Kalau di Madinah berkebun di kebun, ya apa caranya merubah seorang bisnismen menjadi seorang petani, ya? Repot. Bisnis saya sudah berkembang di sini. Saya sudah bisa makan enak di sini. Rumah sudah mapan di sini. Keluarga sudah di sini semua. Kalau saya tinggal, lalu bagaimana nanti nasib saya? Bagaimana nanti bisnis saya? Ila akhirihi. Hanya semata-mata itu yang menjadi sebab dan alasan utama mereka tidak mau hijrah ke Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka semuanya. Bahkan Allah mengecap mereka sebagai orang-orang yang fasik, yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk. Wal'iyadu billah. Falamma kharajat Quraisyun ila Badrin, kharaju ma'ahum kurha. Ketika orang-orang Quraisy keluar untuk pertempuran pertama, yaitu pertempuran Badar, mereka juga ikut keluar karena terpaksa. Ya. Mereka posisinya di Mekah, otomatis di bawah kendali dan di bawah tekanan orang-orang musyrikin. Mereka tidak berani macam-macam. Kalau berani macam-macam, bisa diambil alih harta mereka, bisa dibantai keluarga mereka. Dan itulah sebab mereka kenapa tidak mau hijrah, ingin menjaga itu semua. Kalau tidak nurut sama orang-orang musyrikin, habis semuanya. Akhirnya mereka pun ikut bersama dengan orang musyrikin ke Badar Quruha, karena alasan terpaksa. Faqutila ba'duhum birrami. Ternyata sebagian mereka terbunuh pada pertempuran itu, karena terkena panah dari kaum muslimin. Falamma 'alima as-sahaba anna fulanan qutil wa fulanan qutil ta'assafu 'ala dhalik. Ketika para sahabat tahu ternyata si fulan termasuk korban perang, fulan termasuk korban perang, mereka menyesal atas tindakannya. Waduh rek, koncoku iki, temanku dulu di Mekah ini, dulu ngaji bareng sama kita sama Rasul kok. Dulu ya majelis bareng sama dia. Lah kok ternyata dia ikut perang. Loh, lah kok mati dia. Yang bunuh siapa? Ya kita-kita sendiri. Menyesal mereka. Wa qalu qatalna ikhwanana. Mereka pun mengatakan kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Fa anzalallahu ta'ala fihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya menjelaskan tentang orang-orang yang terbunuh ini. Menghibur para sahabat. Tenang, kalian tidak berdosa atas tindakan kalian. Jangan menyesal. Mereka ini orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri. Malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, di atas apa kematian kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini orang-orang yang lemah di atas muka bumi, orang yang tertindas. Ila qawlihi, sampai pada firman-Nya, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Falyata'ammal an-nasih li nafsihi hadhihi al-qissah, maka hendaknya seseorang yang adil terhadap dirinya memperhatikan kisah ini. Wa ma anzalallahu fiha min al-ayat, dan hendaknya dia memperhatikan ayat-ayat yang Allah turunkan pada kisah tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Beliau mengatakan, fa inna ulaik law takallamu bi kalamil kufri wa ba'alu kufran zahira yudhuna bihi qaumahum lam yata'assafis sahabatu ala qatlihim. Orang-orang ini, mereka-mereka yang tidak mau hijrah dari kalangan kaum muslimin sebelumnya, mereka tidak pernah mengucapkan ucapan kekufuran, tidak pernah menampakkan kekufuran yang membuat ridha orang-orang musyrikin. Kalau seandainya mereka memang seperti itu, tidak mungkin para sahabat merasa menyesal. Para sahabat yang menganggap mereka telah membunuh saudara-saudara mereka ini, kenapa kok mereka menyesal atas tindakannya? Karena mereka merasa telah membunuh saudara mereka seiman, saudara seperjuangan dulu di Mekah. Allah membantah itu semuanya. Li'anna Allah bayyana lahum wa hum bi Makkah lamma udhibu qawlahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih di Mekah dan mereka disiksa. Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Barang siapa yang mengkufuri Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Falau sami'u anhum kalaman aw fi'lan yurduna bihil musyrikin min ghairi ikrahin ma kanu yaquluna qatalna ikhwanana. Kalau seandainya para sahabat mendengarkan dari mereka orang-orang ini ucapan atau tindakan yang membuat ridha orang-orang musyrikin tanpa paksaan, niscaya mereka tidak bakal mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Karena tidak muncul, tidak nampak dari mereka kekufuran secara zahir. Tidak terucap dari lisan mereka kekufuran sewaktu mereka masih bersama di Mekah. Tidak menampakkan kekufuran sama sekali sewaktu mereka berjuang bersama di Mekah. Atas dasar itulah para sahabat menyesal. Kenapa kok mereka ikut? Kenapa mereka juga terbunuh pada pertempuran itu? Menyesal. Namun Allah Subhanahu wa taala menghapus itu semuanya. Wa yuwaddihuhu qawluhu ta'ala, itu semuanya dijelaskan pada firman Allah, qalu fima kuntum. Para malaikat bertanya kepada mereka, kalian mati di atas apa? Wa lam yaqulu kaifa aqidatukum au kaifa fi'lukum. Para malaikat tidak bertanya, keyakinan kalian ketika mati itu seperti apa? Tindakan kalian ketika mati seperti apa? Tidak. Bal qalu fi ayil fariqaini kuntum. Para malaikat bertanya, kamu itu mati di atas golongannya siapa? Fa'tadaru biqaulihim kunna mustad'afina fil ardi. Mereka membawakan uzur dengan mengatakan, kami orang yang tertindas di muka bumi. Falam tukadzibuhumul malaika fi qaulihim hada. Para malaikat tidak mendustakan, karena memang ketika di Mekah semuanya tertindas. Bal qalu lahum, tapi para malaikat membalik ucapan mereka dengan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Memang kalian tertindas. Lalu apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak mau hijrah sama dengan teman-teman kalian? Bumi Allah itu luas. Ya. Kalau kalian beralasan tertindas, memang kalian dan teman-teman kalian yang sudah hijrah, itu semua tertindas. Makanya mereka hijrah karena tertindas. Takut ditindas sama orang musyrikin, difitnah agama mereka. Makanya hijrah. Lah kalian, beralasan tetap ditindas, mampu untuk hijrah, tapi tidak mau hijrah. Kenapa kalian tidak mau hijrah? Bumi Allah itu luas. Kenapa kalian tidak mau menyelamatkan agama kalian? Ini pertanyaan yang sifatnya mengingkari jawaban mereka. Memang kalian tertindas, tapi kalian tidak mau kemudian melepas tindasan tersebut dengan cara hijrah. Hanya semata-mata gharadu min aghradid dunya. Ngaboti, kata orang Jawa. Gandoli salah satu dari ambisi dunia. Waliyadubillah. Wa yuwaddihuhu qawluhu ta'ala. Hal itu juga dijelaskan dengan firman Allah yang lain. Illal mustada'afina minar rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah, laki-laki, perempuan, anak-anak yang memang mereka tidak mampu untuk melepas kekangan dan mereka tidak tahu jalan. Faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni dosa mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ya, ini kalau memang betul-betul tertindas, keadaanmu sama kayak orang-orang ini. Orang-orang yang lemah dari sisi fisiknya, sudah tua, sudah jumpo, wanita-wanita, janda, anak-anak, yang memang mereka tidak mampu untuk melepas kekangan. Dari salahnya memang tidak mampu dari segala sisinya. Sudah begitu kalau mereka nekat hijrah, mereka tidak tahu jalan. Malah mereka mati konyol di jalan nantinya. Orang ini layak dikatakan mustada'afin hakikatan. Adapun kalian, di awal memang mustada'afin seperti teman-teman kalian. Tapi ketika mereka semuanya mengikuti perintah Rasul, meninggalkan sanak famili mereka, meninggalkan tempat kelahiran mereka, meninggalkan bisnis dan kerjaan mereka untuk menyelamatkan agama mereka, hijrah ke Madinah, lillahi ta'ala, wa li rasulihi. Terus kalian kemana? Kok kenapa kalian tidak ikut? Kenapa kalian masih beralasan dengan alasan yang sama? Kenapa kalian masih gandoli harta kalian? Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kalian mampu untuk melakukannya. Makanya para malaikat mengatakan, fima kuntum. Kamu itu sebenarnya ikut siapa? Hah? Ikut muslimin? Apa ikut kufar? Fahada fi ghayatil wuduh. Ini sangat jelas penjelasannya. Faida kana hada fis sabiqin al awwalina minas sahabah, fa kaifa bi ghairihim. Kalau hal ini saja terjadi pada generasi awal para sahabat, lalu bagaimana dengan selain mereka? Yani orang-orang yang hidup di masa itu, di masa-masa rintisan dan perjuangan di awal dakwah Islam, terjadi yang seperti ini. Orang-orang yang mereka masih saja gandoli hartanya, padahal Rasul datang dengan membawa kebenaran yang jelas di hadapan mata, ngasih jaminan sama mereka. Kalau lebih memilih Allah dan Rasulnya, Allah yang akan menjamin mereka semuanya. Tinggalkan itu semua lillahi ta'ala. Hijrah kalian ke Madinah. Selamatkan agama kalian. Jaminan sudah nyata. Tapi ada orang-orang yang seperti ini. Tidak mau mengikuti perintah Rasul dengan alasan dunia mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain mereka? Yang lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh lagi masanya. Otomatis alasannya jauh lebih banyak dan lebih lemah. Orang dulu mungkin masih ada logisnya lah. Mereka hidup di tengah-tengah mayoritas musuh dan bukan sembarang musuh. Penindasan nyata, pembantaian nyata, pembunuhan nyata. Ya, ini betul-betul mereka di tengah-tengah wilayah dan zona yang mencekam. Adapun zaman sekarang, Islam sudah tersebar di seluruh antero dunia, walhamdulillah. Kitab suci Al-Quran sudah lengkap, agama syariat sudah lengkap, para ulama masyaikh ada di seluruh penjuru dunia, para thullabul ilm mutawafirun, kutub mudawwanah, sunnah mudawwanah. Kok masih ada orang yang beralasan, saya tidak bisa belajar, saya sibuk. Bu, saya tidak bisa pelajari Islam, banyak kerjaan. Nanti kalau saya ikut kebenaran, saya nanti makan apa? Nanti saya dibenci sama masyarakat, nanti saya dijauhi sama kerabat, nanti saya tidak dapat kerjaan, saya mau makan apa? Fakaifa bi ghairihim. Orang-orang seperti ini, lalu bagaimana kondisi mereka? Hah? Orang-orang dulu aja malaikat mengatakan, fima kuntum, kamu itu sebenarnya siapa? Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang ini? Yang jelas, mudah, gampang, di depan mata, tinggal datang, tinggal dengarkan, tinggal tulis, tinggal tanya, tinggal ikut, tinggal imani. Jadi ada kekhawatiran, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan. Yang menekan bukan musuh dari luar, yang menekan hawa nafsunya sendiri. Otomatis pertanyaan fima kuntum untuk mereka lebih layak lagi. Waliyatubillah. Walhamdulillah ala ni'matil hidayah. Walhamdulillah ala ni'matil sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah kita dikasih hidayah ya ikhwah. Wallahu alam, seandainya kita hidup di masa itu, di masa perjuangan Islam, ketika para sahabat ditindas, dibunuh, dipantai dengan membabi buta oleh musuh-musuh Islam, wallahu alam, mungkin pertanyaan malaikat fima kuntum layak buat kita. Hah? Kita tidak tahu kita ikut golongan yang siapa. Alhamdulillah kita bisa menikmati manisnya hidayah, menikmati Islam dengan leluasa, bisa menampakkan syiar-syiar Islam tanpa ada paksaan, tanpa adanya beban. Alhamdulillah, syukurilah nikmat itu. Kalau kita tidak mensyukurinya, dengan kita menambah kualitas keimanan kita, khawatir Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesesatan, dicabutnya hidayah dari hati kita. Kalau hidayah sudah hilang dari hati kita, lalu apa yang bisa kita perjuangkan? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah, wa la yafhamu hadha illa man fahima anna ahla ad-din al-yawm la ya'uddunahu damba. Tidak ada yang bisa memahami permasalahan ini kecuali orang-orang yang paham bahwasanya orang-orang yang mengaku mengerti agama di masa sekarang itu tidak menganggap tindakan orang dahulu itu dosa. Fa idza fahimta ma anzalallahu fahman jayyida wa fahimta ma indama yadda'i ad-din al-yawm tabayyana laka umur. Kalau kamu sudah paham apa yang Allah taala turunkan dengan pemahaman yang baik, kamu juga paham bagaimanakah fakta, realita, fenomena orang-orang zaman sekarang yang mengaku ngerti agama, bagaimana kondisi mereka? Orang-orang zaman sekarang yang ngerti agama, ya subhanallah, bas mujarad bil lisan, mali fil lisan faqat. Mereka hanya ngerti agama cuma di lisan saja. Itu pun syubhat kathir ala ra'si wa fi qalbi. Banyak syubhat di kepala mereka dan di hati mereka. Mereka mengenal Islam bukan dengan tujuan yang baik. Ngerti Islam bukan untuk diamalkan, bukan untuk didakwahkan, bukan untuk diperjuangkan. Tapi ngerti Islam untuk diperdebatkan, ngotak-ngati Islam. Kemudian meragukan tentang kesempurnaan Islam, meragukan tentang kemurnian Islam. Ini fakta orang-orang yang ngerti agama. Banyak orang sekarang yang ditokohkan, diulamakan, dikiaikan, dihabibkan. Ya, wis sembuh, gimana gelar-gelar yang lain. Tapi untuk urusan agama, fa ya subhanallah, ba'id al-kitabi wa sunnah. Fala wistadalla bihi, laisu ala mahallih. Seandainya mereka membawakan Quran dan sunnah sekalipun, tidak pada tempatnya. Prinsip mereka adalah, ya'taqidun, thumma yastadilun. Mereka sudah memiliki keyakinan, makar dalam hati mereka, syubhat dalam pikiran mereka, kemudian mereka mencari pembenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk membenarkan kesesatan mereka. Maka tidak heran kalau kita melihat zaman sekarang, kiai banyak, pondok pesantren, hadis wala haraj, hitung saja berapa banyaknya mereka. Ya, tapi mana dari gemblengan-gemblengan mereka yang benar-benar ngerti Quran dan Sunnah itu mana? Yang benar-benar mengamalkan Quran dan Sunnah sebagaimana mereka diturunkan itu mana? Hasil gemblengan mereka yang betul-betul militan di atas kitab dan Sunnah itu mana? Yang betul-betul memperjuangkan Sunnah Rasul itu mana? Zaman sekarang, fa ya subhanallah, yang dilihat itu bukan dari sisi itunya. Pengen membentuk generasi bangsa itu campuran, blesteran, menggabungkan dua hal yang tidak mungkin bertemu. Ya, dibikin ngerti Quran dan Sunnah, tapi dengan ala modernnya mereka. Ya hasilnya apa? Hasilnya kama hada. Ya, separuh-separuh. Ya, separuh genah, separuh enggak genah, lebih banyak enggak genahnya malah. Kenapa? Karena itu pemikirannya, pola pikirnya terhadap Quran dan Sunnah salah. Orang-orang enggak bisa bedakan mana benar mana salah. Banyak syubhatnya, lebih mementingkan kepentingan mad'u daripada kepentingan dakwah. Mereka berdakwah tujuannya biar tenar, biar viral, biar dikenal orang, biar diikuti sama orang. Kesesatan, hadits wal haraj. Terang-terangan mereka menyatakannya dan dibungkus dengan kalam yang indah. Zuhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan indah yang menipu. Itu fakta orang-orang yang ngaku ngerti agama. Fakaifa bijuhalihim. Lalu bagaimana dengan orang yang betul-betul jahil enggak ngerti agama? Ya subhanallah, ma ya'rifun illa shalah wa qad dayya'uha, kata Anas bin Malik. Orang jahil zaman sekarang enggak ngerti agama, cuma salat tok itu pun ngawur. Sementing iling Allah ke masjid salat mbuh, tata caranya bagaimana, wudunya bagaimana, wis itu tok. Enggak ada yang lain. Ya, puasa kayak dianggap jadwal rutinitas begitu. Pengin poso ya poso, gak yo gak, zakat ya kalau ada yus nanti dihitung-hitung dulu. Ya subhanallah. Haji bukan untuk ibadah, untuk selfie di sana. Ya taur. Pulang bahas tentang masalah tadi, mengunjungi ini, kuliner ini, ilakrihi. Pembahasan tentang athar daripada haji dan umrohnya enggak ada sama sekali. Ya subhanallah. Ini orang jahilnya. Orang alimnya aja belum tentu, apalagi orang jahilnya. Waliyadzubillah. Dari sini, kata beliau, kamu akan bisa mendapatkan atau memahami beberapa hal yang sangat penting. Minha, diantaranya, annal insan la yastaghni an talabil ilm. Manusia itu tidak akan pernah bisa mandiri dari ilmu. Tidak akan ada ceritanya orang itu tidak butuh ilmu. Pasti butuh ilmu. Fa'inna hatihi wa amzalaha la tu'raf illa bitanbih. Perkara-perkara di atas dan yang semisalnya orang tidak bakal paham kecuali kalau diberitahu. Baida karat qad askalat 'ala as-sahabah qabla nuzulil ayah, fa kaifa bi ghairihim? Kalau seandainya masalah ini saja masih samar di kalangan sahabat sebelum turunnya ayat yang menjelaskan, lalu bagaimana dengan selain mereka? Sahabat saja ketika itu mereka menyesal atas tindakan mereka. Wa hum nasrabun nas wa abdalul qurun ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam. Sampai mereka mengatakan qatalna ikhwanana, qatalna fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Sebelum turunnya ayat yang menjelaskan samar mereka tentang keadaan mereka-mereka ini. Kenapa? Karena terlihat zahirnya mereka muslim. Kita dulu sama mereka, tapi mereka tidak mau hijrah padahal mereka mampu. Tidak tahu kenapa kok tidak mau hijrah sama kita. Lah kok mereka jepang? Lah kok mati? Kita yang bunuh. Mereka menyesal. Itu sahabat masih tersamarkan dengan kondisi haula. Ketika Allah menjelaskan mereka baru faham. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain mereka yang sok tahu, sok pintar, sok ngerti, sok banyak ilmunya. Ya sudah, sok-sokan. Ya. Ilmunya sok-sokan. Tahu sok ya? Sok, smooth. Sak genggam tok ilmunya, ya, nggak ada apa-apanya. Orang sekarang lebih-lebih lagi butuh dengan yang namanya ilmu. Sekarang kita itu ubtulina bi abail ashbar, ya. Kita sekarang itu sedang diuji oleh orang-orang Abu Shibrin yang ilmunya coba sejengkal tok, ya. Sejengkal sudah berlagak kayak Syekhul Islam. Sejengkal sudah berlagak kayak ngerti agama itu kayak gimana. Sejengkal sudah bisa berfatwa menyesatkan umat manusia. Ubtili Nabi Hadi wahaula sufahaul ahlam, ya, orang-orang yang bodoh akal mereka tapi ditokohkan. Itu yang angin. Ya. Apalagi di zaman sekarang ta'assub az-zamim, ta'assubul a'ma, bala sudah. Amat bihil balwa. Fanatik sudah. Orang yang dilihat itu sosoknya, wih gini jelas nemuan tepenan, ya, kayak lagi naik apa itu yang kereta yang naik turun itu ya naik gini, wah gini cerita masya Allah terhipnotis kitanya, mantep begini Pak Yai si Ciki mantep begini, berani bongkar apa namanya aib pemerintah, wah ini gentle lagi pahlawan ini mewakili suara rakyat ini bahlul ini, ya barakallahu sedang dibodohi, enggak ngerti nek ku bodoh ya sok pinter juga. Na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Fasykuru ayyuhat thalaba. Hendaknya antum semuanya bersyukur. Antum hidup di tengah-tengah ilmu yang benar. Dibimbing dengan cara yang benar. Dididik dengan cara yang benar. Ditarbiyah dengan tarbiyah yang benar. Bersyukurlah. Ini bekal antum untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada di luar sana. Ketika antum menghadapi keluarga yang pemahaman dengan antum, yang mereka lebih condong dengan ajaran haula, ketika antum dihadapkan dengan sebuah lingkup masyarakat tetangga yang tidak sepemahaman dengan antum. Ilmu yang antum pelajari sekarang, sayanfa'u ghadan. Mungkin antum sekarang anggap biasa, remeh, sering lewat di pelajaran 24 jam non-stop terulang terus, bahkan dicatat kitab ada, alhamdulillah tinggal beli, nyatet, gampang, tinggal nanya kalau bolong ke temannya. Ya, mungkin sekarang kita merasa kayak biasa, gak ada rasanya. Sayakun ghadan ba'din, ketika antum sudah pulang, orang-orang menganggap antum sebagai rujukan umat, gak mau tahu kamu di lama hati itu ngapain. Gak mau tahu kegiatanmu di Mahdi itu seperti apa. Yang penting kamu pulang dari pesantren, dianggap ini marji'ul ummah. Satu salun, kalian akan ditanya, famada ajabtum lahum? Dengan apa ya kamu menjawab pertanyaan mereka nantinya? Hah? Aduh, ayo pak, jenengan dari pondok pesantren mana? Gresik, oh Gresik kota wali. Ya, wakil wali di sana. Jenengan mondok di sana udah berapa tahun? Sudah 5 tahun, luwah 2, 1, 2, dan 1, 2, 3, hatam, wah subhanallah, 5 tahun pak, masya Allah, pak ustadz, ini pak yai, mungkin wajah-wajahnya sodok mancung-mancung titik, wah habib, ini masya Allah, ya, monggo, ngisi kultum di masjid kita, ngisi kultum masjid kita. Masa antum bilang, aduh pak sepurani pak, saya belum murojaah. Wah kolas, reputasi antum jatuh ketika itu juga ilah yang berkiamah. Gak bakal dianggap lagi sama mereka. Gak mungkin seperti itu, antum akan maju. Terus apa yang antum omongkan? Apa yang antum sampaikan untuk mereka? Apa yang antum akan jelaskan untuk mereka? Kalau bukan kebenaran yang selama ini antum tulis, kalau bukan ilmu yang selama ini antum perjuangkan, kalau bukan fawaid yang selama ini antum kumpulkan, kalau bukan itu, lalu apa? Apakah antum mau cerita ketika antum di pondok seperti apa? Hah? Mereka mungkin justru lebih banyak pengalaman tentang kerasnya hidup daripada antum. Ya, antum di sini alhamdulillah enak di bawah bimbingan, kehidupannya enak terjaga dari virus-virus yang ada di luar sana. Masa antum mau cerita bagaimanakah apa namanya serunya main bola ketika di pondok? Ya, mereka mungkin justru jago-jago pemain bola, bahkan mungkin punya klub-klubnya malah. Ya, otomatis yang antum sampaikan nanti adalah kalamullah wa kalam rasul wa kaifa tafham min kalamillah wa kalam rasul sallallahu alaihi wasallam wa kaifa tufahimunahum. Bagaimanakah Quran, sunnah, bagaimana pemahaman kalian dan bagaimana kalian memahamkan mereka terhadap pemahaman tersebut. Para ulama kita sering mengatakan ta'allamu qabla an tasudu. Belajar sebelum kamu menjadi tokoh. Jangan kemudian punya pemikiran saya kan enggak buka pondok ustaz, tenang aja ya. Saya pulang nanti pengin suhul kok, enggak pengin kerja kok. Apa enggak pengin apa namanya buka pondok ngajeng enggak. Saya pengin yang lain kok. Ya hada aina zakatu ilmi? Kamu tahunan ilmu apa tahunan belajar, terus kamu tidak punya niat untuk memberikan pencerahan kepada keluargamu, terus kamu ngapain di sini? Orang yang mencari ilmu dunia sampai ke kutub utara saja, tujuannya biar bisa mengamalkan ilmunya menjadi pebisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, dengan itu bisa mengangkat kehidupan dunia mereka. Lalu bagaimana dengan kamu yang punya masa depan jauh lebih dari mereka? Masa depan mereka cuma sebatas 1x2. Masa depannya umat manusia yang tidak berilmu itu 1x2. Ujung-ujungnya mati, kuburan, gak dibawa itu semua yang mereka usahakan. Masa depan kalian nanti setelah itu, barzah, yaumul qiyamah, immal jannah wa immal nar, itu masa depan kalian. Kalau kamu enggak punya cita-cita untuk bisa merubah umat manusia, siapa lagi? Al-ulama unas basar. Ya kulul gamana kul wa sayamut. Para ulama mereka juga manusia seperti kita makan, seperti kita makan, dan mereka akan tiada nantinya. Kalau tidak ada yang bisa melanjutkan tongkat estafet mereka, membawa warisan para nabi, menjelaskan kebenaran kepada umat, faman? Saya qumu ahlud dalawil abatil. Orang-orang yang sesat dan menyimpang itu yang akan berdiri menjelaskan kepada umat, wa antum taskutun wa tasma'un wa tastaghriquna ma'ahum al-iyadzubillah. Sementara kalian hanya bisa diam saja melihat kenyataan, dan lambat laun kamu juga akan tenggelam bersama dengan mereka. Rela kalian seperti itu? perjuangan bertahun-tahun yang kamu habiskan, masa muda antum yang kamu korbankan di hadapan ilmu, kemana itu semua kalau kamu tidak punya cita-cita yang tinggi? Tidak usah, cita-cita tinggi di sini bukan berarti kamu punya pondok, punya santri ribuan, bukan. Cita-cita yang tinggi itu adalah ketika kamu mampu mengangkat kebodohan dari dirimu dan kamu berupaya, berusaha, berjuang untuk mengangkat kebodohan dari keluargamu, kerabatmu, dan yang lain. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga kalian yang terdekat. Barakallahu fiik. Jadi kalau punya cita-cita itu yang tinggi, kun antara julan rijulaka fi thara wa himmatuka fi thaya. Jadilah kamu manusia, kakimu menapak di atas tanah, tapi cita-citamu menembus bintang surya. Tinggi cita-citanya. Untuk apa? Untuk tuslih nasib wa tuslih ghairah. Ya. Siapa yang tidak pengin nanti kumpul di surga? Semuanya pengin. Ahli dunia saja yang kehidupannya 24 jam dengan dunia, ketika kamu tanya mereka, kamu pengen mana? Ya, pengen masuk surga. Ya. Orang-orang kufar saja ngeklaim surga milik mereka kok. Yahudi, wah, mereka bilang, abna Allah, kita putra-putra Allah, surga milik kita. Yang lain ngontrak dulu, isok bayar masuk, gak isok bayar pergi. Hah? Itu mereka, aluqdala, wanahnu, yang sudah paham jelas gimana jalannya kita. Siratul mustaqim. Nahnu awla minhum, kita lebih layak daripada mereka. Harusnya kita semangat belajar. Misinya diperbaiki lagi, keikhlasannya diperbaiki lagi, cita-citanya ditinggikan setinggi-tingginya dalam rangka untuk memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fiik, menyebarkannya, dan yang paling tinggi adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ada pun yang kedua insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah kaum musyrikin sebelum tersebarnya kesyirikan di tengah mereka? Kaum musyrikin sebelum tersebarnya kesyirikan. Kamu sudah menghukumi dia musyrik sebelum tersebarnya kesyirikan. Manusia mungkin. Apakah manusia sebelum tersebarnya kesyirikan di tengah mereka masih tersisa lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Yakni masa jahiliyah dah. Masa jahiliyah. Ketika mereka masih di atas kesyirikan, belum diutusnya Rasul, apakah mereka masih memegang suhuf atau sisa-sisa dari suhuf apa namanya Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ismail, wallahu alam. Kalau bentuk fisik suhufnya, wallah alam, saya tidak pernah tahu ada berita yang menyebutkan kalau mereka mendapati atau menyimpan suhuf Nabi Ibrahim. Tapi kalau ajaran beliau, baqaya min millatihi, sisa-sisa dari ajaran beliau, na'am, masih. I'tikaf, nazar, udhiyah, ya, sodakoh, itu masih. Sebagian mereka masih memakmurkan hal-hal seperti itu. Dan mereka meyakini itu ajaran leluhur, nenek moyang, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun fisik daripada suhufnya, wallahu'alam. Tayyib ilahuna naktafi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlu barakallahu fikum.